Nah, halaman 8. Hukum yang kedua yaitu idgham. Nun sukun atau tanwin diidghamkan. Disertai dengan dengung bila bertemu yanmu, ya, ya nun mim dan wau. Ya, yanmu, ya, ya nun mim dan wau. Ya. Anda ulang lagi, nun sukun atau tanwin dimasukkan dengan gunnah, dengan dengung bila bertemu dengan yanmu. Nah. Baik. Kita baca contohnya. Halaman 8 adalah contoh idgham pada huruf ya atau ke dalam huruf ya. Hisabai yasiran. Baca. Hisabai yasiran. Bai. Ada gunnah. Hisabai yasiran. Maniyyi yumna. Ya. Jadi masuk ke ya, nunnya hilang, namun masih tersisa sifat gunnah. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. An yakhsifa bikum. Dua baris terakhir. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Gunanya paling sempurna. Halaman 9, idgham nun sukun atau tanwin pada huruf nun. Kita baca 3 baris terakhir. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ada tanwin, ada tasydid di atas nun dan mim, gunanya sempurna. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً.